keadilan, ketenangan, kebahagiaan, tetapi berada di dalam tekanan-tekanan, ya, musibah, bala bencana, ujian yang selalu menimpanya. Maka untuk itu, ya, solusi atau jalan keluar daripada hidup semacam ini mesti dicari, dan solusinya tidak lain hanyalah Islam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hidup merupakan satu sifat yang sangat dicintai oleh manusia yang sedang hidup. Maka sudah selayaknya tidak seorang pun, ya, dari manusia yang tidak suka memberikan perhatiannya kepada hidup di dunia ini. Al-Quran menyebut hidup itu sebagai hayah, hayatun, hayah. Dan tentu pula tujuan utama di dalam hidup manusia tidak lain melainkan membina kehidupan, supaya kehidupan itu menjadi kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik dalam istilah Al-Quran, hayatun thayyibah. Sesungguhnya hidup manusia bukanlah seperti hidupnya makhluk-makhluk yang lain dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, yaitu hidup manusia adalah hidup yang terhormat, punya peraturan dan undang-undang khusus yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah sekadar hidup di dunia ini saja, tetapi nanti akan hidup di alam yang kekal dan abadi. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, karena perhatian manusia kepada hidup di dunia ini berlebihan, kadang-kadang dia lupa kepada kehidupan sesudah matinya nanti. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, ya, di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maksud ayat ini ialah bahwa sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kendaraan di lautan dan di daratan, dan kami berikan mereka rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk yang telah kami ciptakan, akan tetapi sedikit sekali mereka mau bersyukur kepada Allah. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba kami yang pandai bersyukur. Surah Saba ayat 13. Jemaah sekalian, ketika seorang sahabat Nabi sedang tawaf di sisi Ka'bah, maka ia berdoa kepada Allah dengan suaranya, dengan rintihan suaranya sehingga terdengar oleh orang yang di dekatnya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang tawaf di sisi Ka'bah, ya. Namun terdengar suara orang itu merintih, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku golongan yang sedikit. Umar bin Khattab segera mempercepat tawafnya agar selesai dengan cepat. Setelah dia selesai, ya, maka dia pun datang kepada seorang hamba Allah yang ketika itu masih berdoa. Dengan sabar Amirul Mukminin menunggu dia selesai berdoa. Sesudah itu ditanya, wahai fulan, ya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Ya, maksudnya kenapa kamu doa berbeda dengan doa orang-orang lain? Kalau orang lain itu meminta yang sebaliknya, ya Allah, jadikanlah aku golongan yang banyak, jadikanlah aku, ya, rezekiku rezeki yang banyak, aku mohon kepadamu duit yang banyak dan sebagainya. Ini kok mintanya yang sedikit, ya, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Maka beliau berkata, ya Amirul Mukminin, Afala taqra'u hadhil ayah? Apakah kamu enggak pernah baca ayat ini? Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali golongan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Baik jemaah sekalian, jadi memang apabila kita lihat ya di mana-mana memang sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Manusia Allah Subhanahu wa taala muliakan lebih ya daripada makhluk yang lainnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya manusia dari dua unsur. Satu unsur jasmani, kedua unsur rohani. Unsur jasmani ini bisa dipelajari oleh manusia. Dari mana sumber kejadian manusia, sedangkan unsur rohani mereka tidak tahu. Ya, apakah rohani itu? Oleh karena mereka tidak tahu apa rohani, apa karakternya, bentuknya bagaimana, unsur-unsurnya dari mana, jika manusia tidak tahu ya tentang roh dirinya sendiri, maka bagaimanakah seorang itu akan mengatur rohnya? Ya, Allah berfirman di dalam surah ya, As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat 7-9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah yang telah memuliakan penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam badannya, yakni ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur, tetapi sedikit sekali kamu yang pandai bersyukur. Ini ingatan Allah kepada kita semuanya. Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Tidak ada satu keperluan melainkan Allah sudah sediakan kepada kita. Tetapi kita tidak pandai bersyukur, jemaah sekalian. Nah, apa akibatnya? Inilah nanti akan menjadi sumber kenapa manusia itu ya tidak dirahmati, diberi pertolongan, diberkati hidupnya oleh Allah, karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau unsur jasmani dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Misalnya unsur jasmaninya sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 17. Surat 23 ayat 12 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Allah marhamna bil Quran. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada ya, saripati berasal dari tanah, unsur anorganik, ya, unsur-unsur tanah. Ada 16 unsur tanah yang terkenal Bila kita belajar ilmu kimia tanah, ada 16 unsur-unsur kimia tanah yang terkenal. Ada yang disebut kalium, ada yang disebut fosforium, ada yang disebut kalsium, ada yang disebut ya natrium dan sebagainya. Unsur-unsur kimia inilah apabila dipelajari ya asal tubuh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut saripati berasal dari tanah. Apabila tanah itu kering kerontang, maka unsur-unsur tanah ini dipegang kuat oleh partikel-partikel tanah sehingga dia tidak dapat terlepas. Tetapi apabila turun hujan, maka tanah pun menjadi lembut, unsur anorganik ini terlepas. Maka apabila tanaman ditanam di atas tanah yang lembut, yang lunak ini, tanaman akan tumbuh dengan subur. Kemudian tanaman itu pun akan mengeluarkan tunasnya, cabang dan rantingnya. Ya, sampai satu ketika nanti dia akan mengeluarkan bunga yang akan menjadi buah. Buah itu dimakan manusia. Manusia, ya, sejak dia berada di dalam perut ibunya telah mendapatkan ya support makanan daripada sel-sel darah ibunya. Mas sekalian, apabila ibunya sehat, maka anak yang ada di dalam perut itu akan menjadi sehat. Demikian selanjutnya, sehingga perkembangan manusia ya daripada janin, daripada bentuk sperma ya, dikawinkan oleh Allah sperma laki-laki dan perempuan, lalu menjadi zigot-zigot itu terdiri daripada kromosom-kromosom, terpecah-pecah menjadi satu, menjadi dua, dua menjadi empat, dan selanjutnya pembelahan sel terjadi pada tubuh ya bayi itu, sehingga apabila dia umur 4 bulan Allah tiupkan ruh ke dalamnya, maka bayi yang ada di dalam rahim ibunya mulai bergerak. Nah, ini bisa dipelajari oleh manusia sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat ini. Demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati berasal dari tanah itu nutfah, yaitu air mani. Lalu kami cantumkan dia, simpan di dalam tempat yang amat kokoh, yaitu rahim. Lalu ya nutfah itu kami jadikan dia darah, darah kami jadikan daging. Dan ya, daging kami bungkus dengan ya, kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansyana khalqan akhar, lalu kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha berkah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, pencipta makhluk yang paling baik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesudah itu ya kami akan jadikan dia mati. Lalu setelah itu kami bangkitkan dia dari dalam kuburnya. Inilah proses manusia. Tubuh badan manusia bisa dipelajari, akan tetapi ruhnya tidak bisa dipelajari. Allah berfirman di dalam surah ya, dalam surah Al-Isra ayat 85. Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ya. Dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Satu hari Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tiga perkara. Ya, di antara perkara itu ialah tentang ruh. Wahai Muhammad, aku akan bertanya kepadamu tiga perkara. Jika kamu benar nabi, maka kamu akan dapat menjawab pertanyaan ini. Karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi. Ya, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang ruh? Cuma sekalian, Rasul tidak akan pernah menjawab satu pertanyaan dari kaum musyrikin melainkan apabila telah diberi wahyu kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak beliau ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, surat An-Najm ayat 3 sampai ayat yang keempat ya, surat 53 ya ayat 3 4. Dan Muhammad itu dia tidak berbicara mengikuti kehendak hawa nafsunya, sedang pembicaraan itu ialah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka hadis Nabi itu juga wahyu, hanya tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ya, sedangkan yang tertulis dalam Al-Quran itu disebut Al-Kitab, Al-Quran. Yang tidak tertulis itu disebut hadisun kudusiyun atau hadis nabawi. Ya, jadi dua, hadis kudusi dan hadis nabawi. Tetapi semua itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita dia tidak berbicara melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan inilah yang patut kita ikuti. Kita tidak berbicara apapun bentuk pembicaraan itu melainkan berdasarkan Quran dan sunnah. Nah, inilah dia dinul Islam. Hanya kadang-kadang kita sedih pada akhir-akhir ini bila para ulama, para ustaz ditanya oleh umat tentang satu perkara, ya, maka jarang menjawabnya berdasarkan Quran ini, berdasarkan hadis ini. Dia menjawab berdasarkan pendapat saya. Apabila berdasarkan pendapat tentu salah. Karena din ini dinullah, ya. Ya, sedangkan dinullah itu ya rujukannya ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat roh yang tidak siapapun yang mengetahuinya. Ya. Karena tidak, ya, karena tidak ada hidup kalau tidak ada roh ini. Sedangkan jemaah sekalian, hidup ini ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak mengetahui rohnya sendiri, maka bagaimanakah dia akan mengatur hidupnya, jemaah sekalian? Jika hakikat rohnya saja dia tidak tahu, bagaimana dia mengatur dirinya dan bagaimana mengatur orang lain selain dirinya? Maka apabila manusia sendiri tidak kuasa mengetahui hakikat hidupnya, maka bagaimanakah dia akan mengetahui hakikat hidup orang lain? Jika dia tidak tahu akan tujuan hidupnya, bagaimana pula dia akan mengatur hidupnya dengan pikirannya sendiri dan hawa nafsunya sendiri? Bagaimana mungkin manusia akan mengatur cara hidup yang ya, yang dia sendiri jahil terhadap dirinya? Ini mari kita pikir dengan baik-baik secara mendalam. Oleh karena itu ada seorang, bagaimanakah ya seekor ayam dapat mengatur ayam yang lain? Ya. Ayam di bawah ada lagi ayam di atasnya. Bagaimana dia akan mengatur dirinya? Melainkan ayam di bawah itu akan kena dengan kotorannya sendiri, jemaah sekalian. Sebab dia sendiri tidak bisa mengatur dirinya. Serahkan ayam mengatur dirinya. Dia pun tidak bisa, bagaimana dia mengatur yang lainnya. Jika kiasan ini kita kembalikan kepada manusia, manusia sendiri tidak bisa mengatur hidupnya sendiri, bagaimana dia akan mengatur rakyatnya? Maka jika pengaturan ini diserahkan kepada manusia, bukan hanya tidak bisa menjadi baik, hancur berantakan. Inilah kiasan umpamanya bangsa Indonesia telah mengatur dirinya selama 61 tahun. Apa yang kita dapat dari pemerintah Indonesia yang mengatur dirinya sendiri dengan akal dan nafsunya sendiri? Ya. Tidak mungkin manusia akan berjaya mengatur hidupnya. Bahkan tidak mungkin berlaku. Apalagi untuk mencapai peringkat yang gemilang cemerlang, yang kita namakan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terpuji, ya, yang didapat di dunia dan kehidupan yang terpuji di akhirat. Itulah jemaah sekalian, Allah karena kasih dan sayangnya tidak memberikan manusia mengatur hidupnya dengan hanya menggunakan pikirannya. Bahkan Allah mengutus Rasulnya yang membawa kitab-kitab sebagai pengatur hidup manusia. Itulah dinullah. Allah tahu manusia sendiri, Nabi sendiri tidak bisa mengatur dirinya. Maka Allah memilih Rasul-Rasul, ya, manusia ciptaannya dari manusia yang paling baik sesamanya. Lalu Allah didik, lantik seseorang itu menjadi Nabi dan Rasulnya. Kepada Nabi inilah dilengkapkan kepadanya dengan petunjuk berupa kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah artinya Islam, agama fitrah. didatangkan oleh Allah untuk mengatur hidup manusia. Dan manusia memang sangat berhajat kepada pengaturan hidup yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mari kita renungkan baik-baik, dan ini adalah ya pola berpikir asas bagi seorang yang ingin hidupnya menjadi hidup yang baik. Asasnya ini ya, bahwa manusia terdiri dari dua unsur kejadian, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani bisa dipelajari dan diatur, tetapi unsur rohani tidak mungkin dapat diatur, karena dia sendiri tidak tahu apakah unsur dan hakikat rohani itu. Yang mengetahui hakikat rohani ialah penciptanya sendiri. Itulah sebabnya ada sebuah kiasan yang baik. Satu pabrik mobil telah mengeluarkan mobil yang bermacam-macam namanya. Bersamaan dengan keluarnya mobil itu, maka dikeluarkan pula buku petunjuk. Petunjuk memakainya, dan petunjuknya memperbaiki jika satu ketika nanti mobil itu akan rusak. Apabila mobil itu baru keluar, maka semuanya baru. Baik, catnya mengkilat, mesinnya pun bagus. Tetapi apabila dipakai beberapa tahun, mulailah ya onderdilnya, alat-alat mobil itu mulai rusak. Ya. Nah, apabila mobil rusak, bukan sembarangan orang yang bisa memperbaikinya. Tetapi yang bisa memperbaikinya adalah muntir yang memang sudah biasa. Muntir itu pun juga terbatas. Kalau dia muntir Toyota, dia hanya bisa memperbaiki mobil Toyota. Begitu juga yang muntir Mercedes, dia enggak bisa sembarangan. Ada profesi masing-masing. Jemaah sekalian, kalau mobil yang diciptakan oleh manusia ya, diikutsertakan begitu dia keluar ada petunjuknya untuk memakai dan untuk memperbaikinya, maka manusia yang lebih jauh tinggi derajatnya dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, bersamaan dengan itu juga Allah mengutuskan atau mengeluarkan buku petunjuknya. Manusia ketika dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah suci, dalam keadaan bersih, alat-alat komunikasi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, matanya masih bersih, telinganya masih bersih, pikirannya masih bersih, hatinya masih bersih. Apabila dia sudah dewasa, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, maka lama-lama fitrah ini pun menjadi rusak. Nah, kalau sudah fitrah, ya biasa fitrahnya dikatakan sebagai moral. Ya, iman. Oh, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah keimanan. Ya, sehingga apabila dia lahir, seluruh manusia ya dalam keadaan suci bersih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Semua anak yang lahir dalam keadaan bersih, bersih artinya dia sudah ya bertauhid, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak dikatakan dalam hadis ini kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Muslimin? Karena dia sudah Islam di dalam alam ruh dahulu, jemaah sekalian. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang jiwa manusia, maka bersamaan dengan itu Allah turunkan kepadanya buku petunjuk. Baik. Selanjutnya, orang-orang yang tidak diberikan kepadanya ilmu pengetahuan atau dinul haq, ia hanya hidup sekedar tradisi, hidup berdasarkan budaya ya, yang tidak berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran menyebut orang itu sebagai orang yang mati. Ya, jadi ruh itu ada dua, ruh ya biologi namanya ya, ruh yang menghidupkan, yang menggerakkan tubuh badan ini. Nah, ruh seperti ini sama saja ruhnya orang beriman dan ruhnya orang kafir. Bila ruh ini masih hidup, maka dia dapat menggerakkan tubuh badan. Ini namanya ruh biologi. Ya. Kemudian ruh yang kedua, yaitu ruh yang menghidupkan ruh biologi ini. Nah, inilah jemaah sekalian yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am, surat Al-An'am ayat yang ke-122. Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fid dhulumat laysa bikharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati hatinya dengan kekufuran? Jadi artinya manusia itu bila tidak ada agama, ya, bila tidak ada buku petunjuknya, atau dia lalai terhadap buku petunjuk hidupnya dan dia kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya, maka sesungguhnya manusia itu mati. Kemudian dia kami hidupkan dengan iman dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yakni Al-Quran, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Apakah serupa dengan orang yang berada di dalam keadaan gelap gulita, hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu kekafirannya, sekali-kali tidak dapat keluar daripada kegelapan itu? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan daripada perbuatan kupurnya dan amalan-amalan maksiatnya. Jemaah sekalian, orang-orang kafir yang hidup sekarang ini, mereka memandang perbuatan jahat yang sejahat-jahatnya itu sebagai satu perbuatan yang baik. Lihatlah, ya, kita ambil satu contoh. Orang-orang yang sibuk di dalam mode pakaian, ya, lalu dia membuat acara untuk memamerkan mode pakaian itu, dipilihlah perempuan-perempuan sebagai targetnya. Dengan itu, dengan pakaian yang sudah dibuat sedemikian rupa, dipasangkan pada tubuh-tubuh wanita. Sedangkan wanita-wanita itu menurut syariat, dia tidak boleh memperlihatkan auratnya. Sedangkan mereka ini, orang-orang yang kafir ini, justru membuat mode pakaian yang benar-benar memperlihatkan aurat yang terdalam. Quran mengatakan itu satu perbuatan keji dan dosa, tetapi mereka memandang itu perbuatan yang baik. Ya. Orang-orang kafir itu memandang perbuatan jahatnya itu sebagai perbuatan yang baik. Ya. Jemaah sekalian, ini satu contoh. Oleh karena itu, ya, perbuatan mereka yang membuat mode-mode pakaian yang menampakkan aurat lalu mengadakan kontes wanita cantik, itulah perbuatan yang sejelek-jeleknya yang menghancurkan nilai-nilai suci kepada wanita-wanita. Maka semestinya orang pertama yang mengadakan demo, memprotes, bahkan memerangi adat kebiasaan iblis seperti ini adalah kaum wanita. Karena merekalah yang telah menanamkan ajaran yang menjelekkan dan meruntuhkan nilai-nilai kemuliaan daripada wanita itu. Ya. Dan orang kafir itu bila diingatkan, kami sudah berbuat baik. Ya. Belum cukup dengan itu, jemaah sekalian. Mereka merasa apa yang Allah berikan kepada mereka tidak cukup. Sehingga seorang wanita apabila dia pandang wajahnya di muka, ya, kaca ataupun cermin, jemaah sekalian dirahmati Allah, dia lihat wajahnya kok alisnya ini kok terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian berdasarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh setan-setan manusia, ya, maka dipotonglah, dibuanglah, dikurislah alis ini, lalu diletakkan lebih atas atau lebih bawah. Kemudian dihiasi pada ujungnya, dibuat bengkok persis seperti monyet. Ya, jemaah sekalian, ketika itu dia berkatakan Allah enggak pandai. Kenapa dia buatkan aku wajah seperti ini? Enggak seperti itu. Inilah kurang ajarnya manusia yang kafir. Allah telah memberikan wajah yang demikian cantik kepadanya, tetapi dia tidak terima, lalu dia rusak wajah itu. Ada yang lebih parah lagi, ya, bahwa dia mengatakan aku ini tidak cocok jadi perempuan, cocoknya aku menjadi laki-laki. Maka dirubahlah bentuk dirinya yang telah diberikan oleh Allah menjadi bentuk yang berlainan dengan aslinya. Dan mereka memandang perbuatan ini perbuatan yang baik. Itulah orang kafir. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ya. Maka para ulama menafsirkan nur yang ada dalam ayat ini sebagai nur itu ialah al-Islam. Nur itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan nur itu adalah cahaya yang membimbing manusia kepada kebenaran. Imam Ibnu Katsir menafsirkan semua tafsiran itu ialah tafsiran yang benar. Allah membuat perbandingan bagi seorang mukmin yang dahulunya sebelum Islam ia mati dalam keadaan sesat binasa, maka Allah menghidupkannya dengan iman yang meresap di hatinya dan memberinya hidayah untuk mengikuti rasul-rasulnya, serta diberikan kepadanya cahaya Al-Quran yang memberi bimbingannya di dalam hatinya dan yang memberi ketenteraman di dalam hati orang-orang yang beriman itu. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ya, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ini baik sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti ke toko buku, ada buku namanya Madarijus Salikin. Hah? Namanya? Itu saya sudah sebut. Madarijus Salikin. Tanjakan-tanjakan, tahapan-tahapan yang ditempuh oleh ahli ibadah. Jadi orang-orang yang, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah itu nanti akan melalui tahapan-tahapan sehingga dia menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, di situ, ya, buku itu ada dalam bahasa Arabnya ada 1000 halaman, 3 jilid, ya. Nah, yang menguraikan adalah suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah itu terdiri dari ayat 7 ayat dan ayat yang paling inti ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buku ini hanya menguraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mintai pertolongan. Jika bapak-bapak, ibu-ibu membaca kitab itu, subhanallah, bagus sekali, ya. Nah, beliau mengatakan di dalam buku tersebut, mentafsirkan awaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dia? Di sini ialah yang disebut mati, mati hati dengan sebab ketiadaan ruh ilmu, petunjuk dan iman. Maka Allah menghidupkan dia dengan ruh yang lain dari ruh yang Allah menghidupkan badannya. Jadi, ya, ruh badan, ya, ruh biologi ini semuanya mati dan dia akan hidup jika ada ruhul iman. Nah, ruhul iman inilah yang akan mencetak manusia menjadi manusia yang soleh, manusia terpuji. Nah, itulah dia ilmu, itulah Al-Quran, jemaah sekalian. Maka yang disebut ruh di sini yaitu ruh ma'rifatullah, ruh tauhid kepadanya dan ruh cinta kepadanya serta beribadah kepadanya, yaitu hal yang makrifat atau mentauhidkan Allah dan jauh daripada syirik. Karena itu hidup ruh yang terkandung di dalam badan seseorang itu tidak akan ya hidup melainkan apabila ruh ini telah berdampingan dengannya, yaitu ruhul Quran. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu beliau mengatakan Al-Quran itu adalah ilmu dan cahaya dari Allah untuk membimbing hamba-hambanya ke Darussalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Surat 5 ayat 16, ayat 15 dan 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul kami. Telah datang kepadamu Rasul kami yakni Muhammad yang menerangkan kepada kamu banyak sekali ya, ayat-ayat yang telah kamu sembunyikan daripada kitab Allah, dan Allah mengampuni ya, kamu dengan pengampunan yang sangat banyak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah nur cahaya dan kitab yang nyata. Ya, dengan kitab itulah Allah menunjukkan dengannya orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada subulas salam, jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Kehidupan kita manusia ya, kehidupan bangsa Indonesia yang berada dalam gelap gulita, dalam kesempitan dan kelaparan, dalamnya ujian musibah jauh daripada rahmat dan barokah Allah. Pemimpin-pemimpin berada dalam kegelapan, pemimpin-pemimpin berada dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melarang manusia, rakyat berbuat jahat, mereka sendiri telah melakukan kejahatan yang ya, sangat besar. Ini jemaah sekalian, maka untuk itu bagi menyelamatkan rakyat Indonesia, semestinya pemimpin bangsa Indonesia terlebih dahulu baik, baru akan memperbaiki rakyatnya. Jika mereka ingin memperbaiki rakyatnya, nasib rakyatnya, sedangkan mereka sendiri tidak baik, sedangkan mereka berada dalam kejahatan, mereka sendiri dalam kekufuran, ya, bagaimana mereka akan memperbaiki ya kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, ya, seruan-seruan untuk memberantas korupsi umpamanya, insya Allah sampai hari kiamat tidak akan berhenti. Ya, sehingga pemimpin-pemimpin yang korupsi itu perlu dibersihkan terlebih dahulu, baru rakyatnya akan berhenti melakukan korupsi. Maka dari itu ya, mendidik manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan buku panduan kepadanya. Apa dia? Ialah Al-Quran. Untuk itu jemaah sekalian, Imam Malik berkata, kullul ulumi siwal Quran musgilah illal hadis wa illal fiqh fid din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wama siwa dalika waswasus syayatin. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, tiap-tiap ilmu selain Al-Quran ialah menyibukkan. Manusia mempelajari ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu biologi, ilmu yang logi-loginya banyak itu. Dari dahulu sampai hari ini sibuk terus beratus tahun namanya. Dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia, enggak baik juga. Sibuk siang dan malam. Ya. Suami keluar pagi pulang malam dalam rangka mendapatkan kebaikan untuk keluarganya, enggak juga, jemaah sekalian dirahmati Allah. Ya, sibuk. Semua ilmu yang dipelajari hanyalah menyibukkan. Kecuali hadis dan ilmu fikih. Ya, kecuali hadis wal fiqhu fid din, melainkan sunnah Rasul dan ilmu untuk memahami agama. Ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Al-ilmu ma kana fi haddatsana. Yang disebut ilmu itu ada yang mengatakan ya telah memberi berita kepada kami dari ini, artinya ilmu Al-Qur'anul Karim dan ilmu sunnah Rasul. Wa ma siwa dzalika, dan apa yang selain daripada Al-Qur'an dan sunnah itu hanyalah bisikan-bisikan setan. Ya, selain daripada ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis itu hanyalah bisikan-bisikan setan. Kalau-kalau ini yang benar, kalau-kalau itu yang benar. Ya, kalau orang Jawa mengatakan ilmu gek-gek iki lho sing bener, gek-gek. Ya, ilmu ya duga-duga. Ilmu ya apa namanya? Ya. Ilmu mujarabat. Mujarabat, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Ya, ilmu mujarabat. Maka banyaklah manusia tertipu dengan ilmu mujarabat itu. Ya. Baik jemaah sekalian, ya. Dan berkata, ya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ya. An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyirab. Li'anna ar-rajul yahtaju ila ta'ami wasyirab fil yawmi marratan aw marratain. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasahu. Sesungguhnya manusia lebih berhajat bagi mereka terhadap ilmu daripada makanan dan minuman. Manusia itu lebih mementingkan ilmu daripada makanan dan minuman. Nah sekalian, ya, makanan minuman itu untuk jasmani, sedangkan ilmu itu untuk rohani. Maka perkembangan ruh akan menjadi baik jika ada ilmunya. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya manusia lebih membutuhkan ya ilmu daripada makanan dan minuman. Karena sesungguhnya seseorang itu ia memerlukan makanan di dalam satu hari dan minuman hanyalah sekali atau dua kali. Sedangkan ia membutuhkan ilmu setiap hembusan napasnya. Ilmu, jemaah sekalian, ilmu. Nah, manusia sudah jauh daripada didikan ilmu. Manusia sudah jauh daripada didikan Al-Quran. Manusia sudah jauh daripada didikan sunnah Rasul. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, manusia mengatakan diri mereka ya, maju dengan dilambangkan oleh budaya. Budaya kemajuan ya, manusia diukur dengan kemodernan cara berpikir mereka. Jika dahulu orang-orang Irian yang primitif tidak berbaju dan tidak bercelana. Ya. Kemudian berubah menjadi modern dengan berpakaian, mula-mula pakaian pendek, akhirnya ya menutup seluruh tubuhnya, itu budaya modern. Ya, sekarang itu terbalik. Yang sudah sampai ke tingkat itu berubah menjadi kera-kera. Menjadi babi-babi yang tidak pernah pakai baju sejak dahulu sampai hari kiamat, jemaah sekalian. Oleh karena itu manusia yang tidak dipimpin oleh Al-Quran hidupnya lebih jelek dari babi dan kera, lebih jelek daripada anjing dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita wawasan berpikir. Adalah orang-orang kafir atau manusia apabila dia tidak mau menerima Al-Qur'an, hidupnya lebih jelek dari binatang. Mari kita buka Quran surah yang ke-7 ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah marhamna bil Quran. Dan demi sesungguhnya kami telah, dan demi sesungguhnya kami akan memenuhkan neraka jahanam oleh kebanyakan jin dan manusia, yaitu mereka yang mempunyai hati tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi mata mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat, melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai telinga, telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak itu. Merekalah orang-orang yang lalai. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan kepada masing-masing makhluknya. Ya, makhluk ada yang jantan, ada yang betina. Ya, laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Kambing jantan ya, dia suka kepada kambing betina, babi betina suka kepada babi jantan. Dan tidak pernah kita lihat babi jantan suka dengan ya babi jantan. Ya, kambing betina suka dengan kambing betina. Nah, ini sunnatullah. Ya. Dan kepada makhluk yang bernama hewani dari dahulu sampai hari kiamat seperti itu. Enggak akan ada babi jantan kawin dengan babi betina, enggak akan ada. Tetapi pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu lihat ya kafir jantan dan kafir betina, ada kafir jantan dengan kafir jantan bermesraan, bahkan menikah sesama mereka, lalu diresmikan oleh undang-undang bahwa boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Inilah hukum setan. Ya, maka manusia yang tidak mau dipimpin hidupnya oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka hidup mereka persis seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Benar Quran. Benar apa enggak Quran ini? Benar. Ya, maka jika kita ingin hidup kita ini teratur, hidup kita aman dan damai, ya, yang ada peraturannya, harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Jemaah sekalian, kalau ya, babi jantan dia tidak perhatikan apakah ya istrinya itu ya, apa kita sebut istri pasangan ya, dia enggak melalui prosedur, pokoknya ketemu jadi. Sedangkan manusia beragama ada prosedurnya ya, melalui proses meminang terlebih dahulu, sesudah minang ya setuju cinta sama cinta atau tidak. Kalau tidak ya jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Ada prosesnya jemaah sekalian. Tetapi kalau hidup binatang itu enggak perlu proses, pokoknya ketemu dengan kawannya ya jadi begitu ya. Manusia lebih jelek daripada itu. Subhanallah. ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, tetapi tetap jantan dengan betina. Tapi manusia ini jantan dengan jantan, betina dengan betina, dan dia tidak perlu lagi seorang jantan ya dengan seorang betina. Naam. Allah berfirman di dalam surah Syura ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami, ruh dari urusan kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jelaslah bahwa ruham min amrina di sini ialah Al-Quran yang menghidupkan ruh di dalam tubuh manusia. Itulah arti firman Allah surat Al-Mu'min surat 40 ayat yang ke-15. Rafi'u darajati dzul 'arsyi yulqi ar-ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundhira yawmat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Berkata Ibnul Jauzi, sesungguhnya dinamakan Al-Quran dan wahyu itu sebagai ruh karena ia adalah asas kehidupan beragama. Sebagaimana ruhnya sebagai asas bagi kehidupan badan. Jadi demikian jemaah sekalian, di dalam kehidupan kita, jadi ruh itu ada dua. Satu, ruh yang menghidupkan badan. Yang kedua, ruh yang menghidupkan ruh badan tersebut. Apa dia ruh yang menghidupkan ruh badan? Apa dia? Al-Quran. Ya. Maka jika kita ingin hidup kita ini mulia, terpuji di dunia dan di akhirat, solusinya ialah seorang hamba Allah, seorang yang beriman, mesti menyibukkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, kemudian mengimaninya, ya, mengimaninya, lalu mengamalkan isi kandungannya serta memperjuangkan syariatnya. Dan inilah asas kehidupan hayatan thayyibah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita bahwa yang akan menghidupkan dan menyelamatkan roh yang ada pada jasad kita ini, jika tidak kehidupannya seperti binatang. Supaya tidak menjadi binatang dan lebih jelek dari binatang, maka hidup kita ini harus rela dipimpin ya dan diatur oleh Al-Quran. Maka jika selama hidup kita ini tidak mau dipimpin oleh Al-Quran, maka ya hidup ini persis seperti binatang dan lebih jelek dari binatang, daripada atas ke bawah. Bahkan terjadi di tengah-tengah kehidupan ini adalah perangai yang amat jelek yang tidak pernah dilakukan oleh binatang. Ya, kita baca di surat kabar atau di majalah-majalah, ya, ada budaya manusia, budayanya ialah ada budaya kumpulan wanita laki-laki, ada yang disebut sebagai budaya tukar kunci. Budaya tukar kunci. Ya, ada lagi budaya yang lain, yaitu perempuan-perempuan sekarang ini ialah kalau di zaman dahulu adalah perempuan satu, laki-lakinya banyak, ya di zaman jahiliyah, maka sekarang juga seperti itu. Satu perempuan ya mempunyai laki-laki yang banyak. Ya, ini yang paling jelek jemaah sekalian rahmatullah. Jadi budaya kemusyrikan, budaya kafir di zaman dahulu sampai sekarang sudah menjadi realita kehidupan manusia yang tidak dipimpin oleh Al-Quran. Dan yang lebih jelek dari itu pun akan muncul jika orang-orang yang menyatakan dirinya beriman ini tidak mau kembali kepada Al-Quran. Baiklah jemaah sekalian rahmatullah, saya kira sebagai ya menghantarkan ini pembicaraan tentang hayatul thayyibah ini memerlukan waktu yang panjang. Ya, tetapi cukuplah ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Jika kita ingin hidup kita menjadi hidup yang baik, maka dia mempunyai syarat-syarat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat-syarat kehidupan yang baik itu ada 10. Ya, sebelum saya buka tanya jawab, ya, maka saya akan bacakan hadis ini terlebih dahulu. Syarat-syarat hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala ashrati awjah, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. فأما التي في الدنيا فهي العلم والعبادة والرزق من الحلال والصبر على الشدة والشكر على النعمة وأما التي في الآخرة فإنه يأتيه ملك الموت بالرحمة واللطف ولا يروعه منكرا ونكيرا في القبر ويكون آمنا في الفزع الأكبر وتمحي سيئاته وتقبل حسناته ويمر على الصراط كالبرك اللامع ويدخل الجنة في السلامة. Yang dimaksud dengan afiah, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan itu adalah 10 syaratnya. Ya, hidup bahagia itu ada 10 syaratnya. Ya, 5 dapat diraih di dunia, 5 akan diraih di akhirat. Ibu-ibu mau apa enggak? Mau. Subhanallah, ya. Ini ngaji ya. Ngaji itu enggak boleh cepat-cepat. Ya. Ngajinya ya ngaji Quran. Bukan nyanyi. Ini kadang-kadang duduk majlis dari awal sampai akhir nyanyi aja. Bagaimana jiwa manusia itu terdidik? Ya, ini ngaji. Kayak ngaji ini lama. Jadi harus sabar. Ya, jangan tergesa-gesa ya. Tapi kalau kita sudah mengaji Al-Quran itu insyaAllah selamat. Jalannya sudah dibuka, sudah insyaAllah. Maka ibu-ibu kalau ngaji itu ya ngajinya yang betul. Cari guru yang betul. Biasanya guru yang betul itu enggak terkenal. Dan ya enggak disukai oleh penguasa biasanya itu. Ya. Guru-guru itu enggak terkenal, enggak kaya ya. Baik, nah ibu-ibu carilah guru-guru seperti itu nanti insyaallah ya. Kalau ikhlas akan ketemu. Yang pertama, ya, 5 perkara didapat di dunia dan 5 perkara diraih di akhirat. Di dunia yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Ilmu. Syarat hidup bahagia pertama ilmu. Ya, apa ilmu? Al-Quran. Kata Imam Malik tadi, semua ilmu yang ada di muka bumi ini hanya menyibukkan saja. Kecuali Al-Quran dan Sun. Habis umur kita dulu membaca macam-macam ensiklopedia. Ensiklopedia Britania, Amerikana, Australiana, apalagi lah. habis umur sampai umur 50 tahun tapi Quran belum bisa baca. Sibuk. Coba lihat nanti masing-masing para sarjana-sarjana itu masuk saja ke dalam rumahnya, segala ensiklopedia ada. Cari Quran enggak ketemu. Quran ini enggak ketemu di dalam kamar, enggak ketemu. Hanya menyibukkan saja. Semua ilmu itu dan segala yang menyibukkan itu tidak lain melainkan bisikan setan. Maka kadang-kadang orang-orang yang mengklaim dirinya orang-orang pintar, ya cara berpikirnya persis seperti setan. Kalau dia jadi kiai, kalau dia jadi kiai, kiai setan, kiai iblis. Ini jadi kiai, ya ikut mendukung orang yang anti Quran, kiai itu. Kalau betul kiai, kiai setan. Masa kiai setan anti Quran? Ya. Masa kiai Islam anti Quran ya? Ya, tapi dia jadi kiai setan. Ya, ada sarjana Muslim anti Quran, bukan sarjana Muslim, sarjana setan. Dapat wahyu, dua wahyu itu ada dua, ya wahyu dari Allah, wahyu dari setan, wahyu juga namanya. Nah segala ilmu selain daripada Al-Quran dan ya sunnah adalah bisikan setan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Malik. Ya, nah, jadi begitu juga sekalian. Baik. Nah, satu hari nanti bisa difotokopi ya. Nah, bisa difotokopi, saya sudah tulis tapi tidak sempat saya fotokopi ya. Nah, nanti tapi ada kelas-kelas nanti kita akan mengaji, kita akan bahas secara mendetail insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, jadi ilmu itu jemaah sekalian, kata Imam, ya, kata Mu'ad bin Jabal, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu ialah imam bagi amal dan amal adalah pengikutnya. Ya, jadi imam itu di depan, amal di belakang. Seperti imam sholat. Ya, apa saja gerakan imam diikuti oleh makmum dan makmum tidak boleh mendahului imam. Apabila imam mendahului makmum, maka batallah sholatnya. Nah, kita sekarang umat Islam banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat. Contoh, ada bertanya kepada saya, Pak Ustadz. Saya menemukan sebuah kitab, katanya kitab itu namanya Yasin Fadilat. Katanya Yasin Fadilat itu Pak Ustadz itu lebih istimewa dari Yasin yang asli. Kalau Yasin yang asli kalau kita baca, ya kita mendapat tidak mendapatkan kelebihan. Tapi kalau baca Yasin Fadilat sekali saja, maka kita akan ya diberkati, tidak ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang bohong. Pembohong kamu. Ya. Siapa yang bikin Yasin Fadilat? Ya. Menuduh Nabi Muhammad berdusta. Yasin yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah Yasin yang ada di Quran ini. Lalu siapa yang menambah Yasin itu dengan kalimat-kalimat yang bukan dari Al-Quran? Maka Imam Malik mengatakan, barang siapa yang menganggap bid'ah itu baik, tambahan-tambahan itu dalam bahasa Arabnya tambahan dalam ibadah namanya bid'ah. Barang siapa yang menyatakan bahwa bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalahnya. Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Dan aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu dan telah aku ridai Islam sebagai din kamu. Maka ya, jika di hari itu tidak ada dalam agama, maka dari di hari ini juga tidak boleh ada dalam agama. Kalau di zaman Nabi tidak ada Yasin Fadilat, maka di hari ini juga tidak boleh ada Yasin Fadilat. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Yasin Fadilat itu lebih tinggi dari derajatnya daripada Yasin yang biasa, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Contoh, mas kalian, ada lagi satu bid'ah yang kita juga tidak sadar. Ya, orang itu, ya biasa, suratul Fatihah itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jadi Al-Fatihah itu enggak selesai ghairil maghdubi 'alaihim, tapi ditambah dengan Allahumma ighfirli wali walidai, ya, lalu berkata amin. Baik, saya pernah bertanya, ya, di suatu masjid rupanya semua jemaah di masjid itu mengamalkan itu. Pak, siapa yang ngajarin? Pak Imam. Pak Imam yang ngajar siapa? Dari Pak Imam. Lalu ketika itu ditanya Pak Imam, Pak Imam, kok ada tambahan dalam surat Al-Fatihah? Bukan tambahan, Pak Ustaz, tetapi kan waktu itu waktu yang dikabulkan kalau kita berdoa. Kan baik kalau kita berdoa ketika itu. Ya, yang mengatakan baik siapa? Yo, saya. Apakah Bapak tahu kalau Nabi sedang sholat jadi imam, lalu setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu baca itu? Ya enggak, katanya. Tapi kan enggak apa-apa kalau kita tambahkan Pak Ustadz, katanya. Nah, itulah yang disebut agama itu, apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Kalau tidak ada dari Quran dan tidak ada dari Rasulullah, maka itu bukan agama, tapi itu bid'ah. Ini jemaah sekalian, itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh bid'ah itu sesat dan kesesatan itu berada di dalam api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh 6 ahli hadis, jemaah sekalian, dan hadis itu sahih. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, nah demikian yang disebut ilmu. Kita harus belajar ilmu. Ilmu yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua, syarat hidup bahagia ialah ibadah. Mempraktikkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan harian kita disebut ibadah. Maka ibadah itu tidak akan bisa benar melainkan dengan ilmu yang benar. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya ini suka baca surat Yasin malam Jumat, boleh apa enggak, Pak Ustaz? Ya boleh, membaca Quran kok enggak boleh? Lalu yang ditanyakan apa? Apa hukumnya kalau saya kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah mati? Saya tanya, ada enggak hadisnya Nabi pernah kirimkan pahala surat Yasin kepada orang mati? Pernah enggak? Ya enggak, katanya. Loh, kok Bapak berani-berani ngirimkan pahala surat Yasin kepada orang yang sudah mati? Wong Bapak sendiri belum tentu berpahala kok. Kok pahalanya dikirim kepada si mati? Bagaimana caranya mengirim, ya, pahala surat Yasin kepada orang yang sudah mati? Pun tidak diajar caranya. Quran enggak nerangkan. Coba buka, ada enggak Quran yang menatakan kalau ada orang mati kirimkan pahala surat Yasin? Ada enggak? Enggak ketemu. Buka dalam hadis, hadis pun enggak ketemu. Ya, lalu ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa jaddatina wa auladina al-Fatihah. Siapa yang ngajar? Kalau kita ngaji yang begini nih, banyak gak suka. Gak suka. Orang memang, manusia dengan kebenaran banyak gak suka. Oke, sekarang. Watak manusia, nafsu manusia gak suka dengan kebenaran. Mari kita buka. Surat 23 ayat 70. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bapak-bapak bilang, ini kok ngajinya aneh ini? Enggak sama dengan orang-orang banyak. Ustaz-ustaz yang banyak ngajinya enggak begitu. Yang dasarnya Quran kok. Ya kalau ngaji Quran banyak orang enggak suka. Ya. Mana-mana kalau ibu ngaji, bapak ngaji, dasarnya Quran ini banyak yang enggak suka. Ya, jangankan kita, orang Nabi aja ngaji Quran enggak disukai. Ya, surat apa tadi? Surat 23 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Atau mereka mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Ya, sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, beliau mendapat gelaran yang sangat baik namanya Al-Amin, orang yang dipercaya. Begitu saja beliau mendapatkan Al-Quran, diwahyukan kepada beliau Al-Quran, mereka mengatakan gila itu rajulun majnun, itu laki-laki gila. Padahal selama ini beliau tuh dicintai, menjadi orang yang paling disegani dan dihormati. Mas sekalian, satu ketika ya, kaum Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Karena pada waktu itu Hajarul Aswad diturunkan, kemudian diperbaiki temboknya. Hampir terjadi pembunuhan di antara mereka. Maka jemaah sekalian, keputusan pun didapat. Siapakah yang berhak untuk menaikkan, meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya? Ya, yang pertama kali orang yang berhak, kata keputusan itu besok pagi, siapa yang pertama kali masuk di Masjidil Haram? Tiba-tiba yang masuk pertama kali dalam Masjidil Haram adalah Al-Amin. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilantiklah Muhammad Rasulullah yang akan meletakkan ya Hajarul Aswad pada tempatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pun membuka serbannya, seluruh ketua kafilah itu mengangkat Hajarul Aswad, diletakkan di atas serban Nabi. Maka selesailah persoalan pada waktu itu. Begitu terhormatnya Nabi, tetapi ketika wahyu diturunkan kepadanya, dia sudah mulai mendakwahkan Al-Quran. Apa kata masyarakat? Hadza rajulun majnun. Laki-laki ini laki-laki gila. Jadi sekarang ini, siapa saja yang benar-benar bawa Quran dan sunnah Rasul, orang akan berkata, majnun gila. Ya sudah, kalau ibu-ibu belajar Quran benar-benar bapak-bapak, nanti ada saja kata orang, tuh gila. Ya, baik. Selanjutnya kita teruskan. Ya, padahal Nabi Muhammad itu bukan seorang yang gila, bahkan ia telah membawa kebenaran. Akan tetapi kebanyakan mereka terhadap kebenaran enggak suka. Manusia itu kalau dibawa kepada kebenaran enggak suka mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, andai kata kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka sungguh akan rusaklah langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Bahkan ya, kami telah mendatangkan kepada mereka yaitu zikrihum, zikrihim yaitu Al-Qur'an, Al-Kitab, fahum an zikrihim mu'ridun, dan mereka terhadap Al-Qur'an mereka berpaling. Ini jemaah sekalian, sehingga apabila kita tegur mereka, kita ajak mereka, ibu, bapak, ini Qur'annya begini, mari kita ikut Qur'an dan hadis. Jawabnya apa kira-kira? Enggak, enggak mau. Ya, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa orang yang beragama ikut tradisi sangat sulit untuk mengikut Qur'an dan sunnah Rasul. Surat yang kedua ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu semua ya ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan berkata, enggak, katanya enggak mau. Ya, bahkan mereka berkata, ya, kami hanyalah ikut apa yang kami dapati daripada, ya, bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan adakah mereka akan ikut juga kepada bapak-bapak dan nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a, enggak ngerti apa-apa dan tidak mendapat petun? Ini namanya agama tradisi. Ya. Mari kita ikut Quran dan enggak, kami enggak mau. Ya. Ketika dia senang berdoa kepada Allah, ketika dia susah minta pada Nyai Roro Kidul. Ya. Itu enggak ada. Enggak, pokoknya begitulah ada. Kamu mana tahu, kamu baru besar kok. Ini mama ini sudah 80 tahun, papa ini sudah 90 tahun. Kamu baru ingusan, kamu enggak ngerti. Enggak, kata mereka. Nah, inilah akibat buruk orang yang beragama ikut tradisi. Nah, orang yang seperti inilah yang disebut hatinya mati. Nah, untuk merubah masyarakat semacam ini, yang semacam ini, jalannya ialah Al-Quran, mendidik mereka dengan Al-Quran. Tetapi ini bukanlah mudah, namun juga mesti ditempuh. Saya kira hari ini cukup ini saja dulu sebagai muqaddimah untuk menjadi manusia yang terpuji dan mulia, ialah ruh yang mati itu mesti dihidupkan dengan Al-Quran, yaitu ilmu. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Hah? Silakan sebelum kita tutup pertanyaan. Waktu sholat duhur kurang 10 menit lagi, mungkin satu pertanyaan aja dari jamaah mungkin yang mau bertanya. Ya, ini sebentar, itu dia tadi belum selesai. Saya ringkas saja, ditulis saja ya. Yang pertama, satu ilmu, dua ibadah. Ya, tiga rizki yang halal. Empat, sabar bila ditimpa musibah. Lima, bersyukur apabila diberi nikmat. Bila ini dapat diraih, maka lima lagi akan didapat di akhirat. Satu, ya, Allah akan mencabut nyawanya dengan proses yang lemah lembut penuh kemesraan. Ya. Yang kedua, dia tidak akan merasa takut dengan mungkar dan nakir, dan ya, dia aman dari kegoncangan di alam kubur. Ya, tidak takut dengan mungkar nakir dan aman di dalam kubur. Yang ketiga, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan diterima segala amal kebaikannya. Yang keempat, dia akan berjalan di atas sirat seperti cahaya kilat. Dan yang kelima, akan masuk surga dengan selamat sejahtera. ya, masuk surga dengan selamat sejahtera. Maka pokoknya yang lima, insya Allah akan mendapat yang lima, insya Allah. Oke, silakan. Nah, ini Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama Abu Bakar, Pak, dari Cempaka Putih, belum ada ba'asirnya, Pak. Kaitannya dengan Hayatun Thayyibah tadi, Pak. Bapak kaitkan tadi dengan musibah-musibah di Indonesia sini, Pak. Bapak sampai kepada kesimpulan bahwa korupsi itu tidak bisa diberantas sampai dunia kiamat. Saya sependapat dengan Bapak, terus terang aja, Pak. Cuma saya ingin konfirmasi dari Bapak, apakah mereka itu, ini orang Islam, Pak, ya, kalau kafir mau korupsi atau tidak korupsi tidak ada urusan neraka langsung, Pak. Jadi tidak ada hisab lagi untuk neraka, betul, Pak, ya. Tapi kalau untuk Islam, padahal penduduk Islam itu mayoritas di Indonesia, Pak, hampir 200 juta, pelakunya sebagian besar korupsi itu orang Islam, Pak. Saya kaitkan dengan fatwa Majelis Ulama tahun 2001 bahwa hasil korupsi itu haram. Artinya yang dimakan haram, yang dipakai haram, apapun haram. Anak cucunya makan barang haram. Akibatnya dia harus mempertanggungjawabkan itu semua, Pak. Lalu kalau dia makan barang haram kan ibadahnya enggak diterima, Pak. Hajinya tidak diterima. Makanannya makanan haram, ibadahnya juga diterima yang lainnya. Lalu apa yang dibawa menuju Allah? Saya kaitkan lagi dengan surat Ali Imran 10 kalau saya enggak salah. Wa may yaghlul ya tibiha wallahu yaumul qiyamah. Dia akan membawa hasil curiannya itu dengan kepada Allah nanti, Pak. Masya Allah, Pak. Kalau kita tahu ayat-ayat ini, kalau kita tahu, maka sebenarnya itu laknatullah itu semua pelaku koruptor itu, Pak. Nah, benar nggak pendapat saya ini bahwa ini akibat barang haram dia makan, anak cucu yang makan, semua saudara-saudara yang makan, maka dia di hadapan Allah tidak ada ibadah yang diterima, dan dia tidak akan diampuni karena hak anak Adam, Pak, yang diambil. Kalau dia berdosa dengan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau dengan anak Adam kan dia harus minta ampun dulu dengan anak Adam. Kembalikan harta itu, Pak. Dan ini tidak mungkin, Pak. Demikian, Pak Ustaz. Mohon konfirmasi pendapat saya, barangkali salah. Yang salah dari salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Jadi jemaah sekalian, memang Rasulullah bersabda, "Ma min lahmin nabata mil haram fannaru awla bih." Mana-mana daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka neraka lebih layak sebagai tempat tinggalnya. Maka seorang suami yang mencarikan rezeki untuk anaknya tapi sumbernya tidak jelas, Allahu Akbar, berat pertanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Rasulullah memasukkannya kepada syarat hidup bahagia yang ketiga, satu ilmu, dua ibadah, tiga rezeki yang halal. Baik, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang yang haram walaupun kecil jumlahnya, maka uang yang haram dicampurkan dengan yang halal umpamanya, ya, seperti racun dicampur dengan madu misalnya, ya, madu itu penyembuh sedangkan racun itu pembunuh. Maka jemaah sekalian, walaupun banyak madunya, sedikit racunnya dia akan membunuh. Maka uang yang banyak dicampur, yang haram dicampur dengan yang haram sedikit, maka batal uang ini, haram semuanya uang itu. Maka hajinya tidak diterima. Dan apabila seseorang makan makanan yang haram sesuap nasi, ya, maka 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima. Satu suap nasi saja, bagaimana kalau dia dibesarkan dengan barang yang haram, jemaah sekalian? Oleh karena itu ini menjadi kunci hidup bahagia. Hah? Jadi inilah jemaah sekalian saya katakan, korupsi ini tidak akan bisa diberantas sampai bila-bila masa pun jika ya orang-orang yang memerintah negara ini tidak menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya dan rakyat tidak ya hidup di bawah naungan syariat Allah. Tapi jika pemerintah dan rakyat ini mau diatur hidupnya dengan Quran dan sunnah Rasul, insya Allah. Karena itu ya orang kafir yang dipimpin oleh Josbus laknatullah itu dia marah betul kalau umat Islam ini ada usaha untuk mengamalkan syariat Islam itu. Maka dia amat marah sekali kalau ada ustadz yang selalu melaungkan Quran dan sunnah Rasul. Ya, tetapi jika umat Islam ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, walaupun umpamanya di Indonesia sekian banyaknya, tapi enggak ada cita-cita untuk menegakkan syariat Islam, itu enggak apa-apa. Aman Amerika itu, George Bush itu aman. Tapi kalau ada seorang saja yang selalu melaungkan Quran dan sunnah Rasul untuk dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, maka itu menjadi musuhnya yang paling besar. Maka jadilah Ustaz Abu Bakar Basir sebagai musuhnya yang nomor satu. Ya. Baik jemaah sekalian. Nah, jadi ini program Yahudi dan Nasrani bagaimana mereka ya mempengaruhi umat Islam terutama dari para pemimpin-pemimpinnya agar umat Islam itu tidak ada usaha menjadikan Quran sebagai syariatnya yang paling tinggi. Dan kalau sudah begitu para ulama-ulama ini dibayar dengan duit yang enggak sedikit, yang penting misinya tercapai, sekian juta dolar enggak ada masalah. Ong dia itu maling duit dari Indonesia lalu ditipu orang di sini, nih lo duit. Ya orang bodoh. Ya. Ah begitulah jemaah sekalian. Oke, Bu, satu lagi. Ya, ada lagi waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama nasnya ialah surat An-Najm ayat 39. Surat 53 ayat 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Surat 53 ayat 39. Wa alla ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwasanya tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang ia usahakan, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan dilihatnya kemudian dibalasnya dengan balasan yang sempurna. Ya. Baik, seorang enggak dibalas kecuali atas usahanya. Ya. Baik. Berhubungan dengan hadis itu tadi bahwa adapun anak soleh itu yang menjadikannya soleh ialah bapak ibunya itu yang mendidiknya sehingga dia menjadi anak soleh. Maka itu adalah usaha. Maka setiap amal usaha anak itu nanti amal solehnya ya automatically namanya. Ya. Langsung untuk bapaknya tanpa dikirim automatically. Enggak usah pakai ilah hadrat, enggak payah itu. Oh, enggak pakai begitu saja sudah sampai kok. Ya, satu. Yang kedua, ya, amal jariahnya bikin masjid. Dia yang cari duit bikin masjid. Orang pakai masjid itu maka sudah otomatis dapat pahalanya. Tiga, ilmu yang diajarkan. Ketika hidup dia mengajarkan ilmu, sudah meninggal, ilmunya diajarkan oleh dilaksanakan oleh umat manusia seperti Nabi. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada manusia, maka setiap manusia membaca Al-Quran ini, Nabi sudah mendapatkan pahalanya tanpa dikirimkan ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Nggak usah pakai itu, dah sampai dah. Ya, begitu. Jadi ini yang harus dipahami di dalam ayat kita. Kita melakukan sesuatu yang merepotkan, enggak dilakukan sudah sampai, malah kalau dilakukan malah enggak sampai. Suatu contoh, air zam-zam ini adalah air zam-zam yang mujarab, obat segala penyakit. Tiba-tiba ada orang berkata, ini kalau air zam-zam dibawa tawaf, maka dia akan menjadi obat. Enggak dibawa tawaf pun sudah jadi obat mujarab. Ini kalau air zam-zam dibacakan surat Yasin, mesti dia jadi afdol. Enggak pakai surat Yasin pun sudah jadi afdol. Inilah manusia yang enggak disuruh dibuat, yang disuruh enggak dibuatnya. Inilah manusia, jemaah sekalian. Ya, oleh karena itu marilah kita beragama mengikut panduan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ya Bu ya, insya Allah kita ketemu lagi di tempat. Baik. Ya, seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya sudah merencanakan haji, tapi dia belum sampai kepada waktunya, maka dia sudah meninggal, maka apakah saya boleh menghajikan beliau? Kata Rasulullah, ya, kamu haji terlebih dahulu, sesudah itu hajikan ibu kamu. Ya, itu namanya badal haji. Boleh untuknya itu. Oke, baik. Nah, orang lain, ya jemaah sekalian, nah, orang lain dia boleh menghajikannya. Misalnya anaknya enggak ada waktu, lalu dia pilih orang yang soleh untuk melaksanakan haji untuk ibunya atau bapaknya, itu di dalam syariat boleh. Ya, hanya sekarang yang kita lihat orang cari mudahnya, dia titip uang pada triple haji, ya, untuk dibayar kepada mahasiswa di Mekah, ya, lalu orang karena ini murah, ya, kalau bayar di sana ya 4.000 dolar menjadi 1.000 dolar saja, jadi 3.000 diskon, ini enggak sah. Ya mestinya diberangkatkan dari sini sebanyak 4.000, itu sunnahnya. Tapi kok ini namanya bisnis haji di sini. Yang penting dapat duit, diterima apa enggak diterima itu bukan persoalan. Itu makelar-makelar haji, makelar-makelar umroh seperti itu. Maka jauhi orang-orang semacam ini karena mereka melakukan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa sahbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, karena waktu jualah yang mutasi antara kita, karena waktu duhur telah masuk, mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat duhur berjamaah. Kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Pondok Indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. الله أكبر، لا إله إلا الله.